بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وتمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كمسلمين كمسلمات جماعة سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah، kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala pada kitab Mawaqit As-Salah, waktu-waktu salat. Dan bab yang sekarang kita pelajari di bawah kitab Mawaqit As-Salah adalah bab yang terakhir di dalam kitab Mawaqit As-Salah, yaitu bab yang ke-41 yang berbunyi bab As-Samari atau babu as-samari ma'ad-dhaifi wal-ahli. Bab ya, berbincang-bincang dengan tamu dan keluarga di malam hari atau setelah salat isya. Ya, setelah salat isya berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan tamu dan keluarga, menjelaskan bolehnya, ya, menjelaskan bolehnya melakukan hal tersebut, walaupun dia tidak atau berada di urutan sebelum bab ini, bab ke-40, ya, bab berbincang-bincang dalam ilmu fikih atau dalam menuntut ilmu dalam kebaikan setelah salat isya. Sementara yang sekarang untuk perkara yang juga ada nilai ibadahnya tetapi berada di bawah berbincang-bincang setelah salat isya dalam perkara ilmu dan kebaikan. Ya. Tetapi ini juga termasuk yang dikecualikan dari apa yang tidak disukai oleh Nabi SAW dalam beberapa bab yang lalu, di mana Nabi SAW tidak menyukai tidur sebelum isya dan bercakap-cakap setelahnya atau berbincang-bincang setelahnya. Berarti yang berbincang-bincang itu tidak mutlak, ya. Bila mana perbincangan tentang ilmu, tentang kebaikan, tentang dakwah, kemudian bila mana berbincang-bincang dengan tamu, dengan keluarga dalam urusan yang mubah, ya, maka ini keluar dari apa yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Inilah bab yang terakhir, berbincang-bincang dengan tamu dan keluarga setelah selesai sholat isya, dan hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Kita baca hadis di bawah bab ini, hadis 602. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abu Nu'man قال حدثنا مؤتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن أصحاب رضي الله تعالى عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس. وأن أبا بكر radhiyallahu ta'ala an ja'a bi thalathatin fantalaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ashratin qal fa huwa ana wa abi wa ummi fala adri qala wa imraati wa khadimun bainana wa baina baiti abi bakrin wa inna aba bakrin ta'asha 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma labitha haythu سليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأته وما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك قال أوما أشيتيهم قالت أبوا حتى تجيء قد أرضوا فأبوا قال فذهبت أنا فاختبأت فقال يا غنثر فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا فقال والله لا أطعمه أبدا ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها قال يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل ففرقنا اثنان ففرقنا اثنا عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. Ini sebenarnya kisah yang berhubungan dengan bab hanya sedikit saja, yang berhubungan dengan bab bercakap-cakap dengan tamu dan keluarga setelah salat Isya sebagai pengecualian dari apa yang telah kita pelajari. Dan hukumnya boleh, sementara ceritanya panjang sekali dan banyak pelajaran yang bisa kita petik dari cerita anaknya Abu Bakar di sini, yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman ibn Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhum. Abdurrahman sahabat Nabi. Ya, termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman ini pula yang saudara kandungnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia seayah seibu dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala, dan dia pula yang pernah diperintah oleh Nabi untuk menemani Aisyah di Haji Wada untuk melaksanakan umrah, berangkat ke Hil, yaitu ke tanah halal, untuk bermiqat. Nah, beliau inilah Abdurrahman bin Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia yang bercerita Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma yang bercerita tentang peristiwa ini. Kata Abdurrahman, anna ashabas suffati kanu unasan fuqara, bahwa penghuni-penghuni suffa, suffa adalah kata Ibnu Hajar dalam sarahnya, makanun muakharul masjidin nabawi mudhallalun u'idda linuzulil ghuraba fihi mimman la ma'wa lahu wa la ahla wa kanu yukthiruna fihi wa yuqilluna bihasabi man yatazawwaja minhum aw yamut aw yusafir. Ya, ini maksud dari suffa, yaitu tempat yang berada di bagian belakang masjid, ya, di bagian belakang muakhir al-Masjid Nabawi, mudhallal. Ini di zaman Nabi. Ya, sekarang semuanya kan ada atapnya. Ya, yang dahulu di zaman Nabi, suffa itu adalah tempat yang berada di bagian belakang Masjid Nabawi dan dia diatapi, dibuat atap. Mudhallal, dibuatkan atap. Ya. U'idda, disediakan linuzulil ghuraba fi. Disediakan untuk menampung orang-orang asing atau orang-orang yang datang ke Madinah, ya, yang hijrah ke Madinah sementara mereka orang yang tidak punya tempat tinggal dan juga tidak punya keluarga, ya, tidak punya tempat tinggal dan tidak punya keluarga, maka penampungannya di situ, di tempat yang diistilahkan di zaman Nabi dengan suffa. Dan yang orang yang tinggal di sana, yang ditampung di sana dinamakan dengan ahlus suffah, atau dalam bahasa Abdurrahman di sini apa? Apa bahasa Abdurrahman? Ashabus suffah. Ashab as-suffah, atau dikenal masyhur dengan ahlus suffah. Penghuni-penghuni suffah. Ya, penghuni-penghuni suffah. Mereka bukan orang Madinah, umumnya orang-orang muhajirin. Dan mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya keluarga, dan mereka ditampung di tempat tersebut. Ya, inilah yang dimaksud dengan suffa dan ahlus suffa atau ashabus suffa. Jumlah mereka terkadang banyak, terkadang sedikit, tidak menentu. Kata Ibnu Hajar, wa kanu yukthiruna fih wa yuqillun. Terkadang jumlahnya banyak, ya. Sempit-sempit mereka di tempat tersebut, terkadang berkurang. Ya. Penyebabnya berkurang, kata Ibnu Hajar, bihasabi man yatazawwaj. Ya, bila mana ada yang menikah tentu akan punya tempat tinggal karena sudah punya keluarga. Ya, atau ada yang meninggal dunia, berkurang juga jumlahnya. Atau ada yang musafir, pergi. Karena memang tempat mereka itu tidak tempat yang permanen, artinya mereka tidak bisa saja berada di sana beberapa hari, kemudian mereka, ya, kemudian mereka bekerja dan bisa mampu untuk membeli rumah, ya, atau bisa berkeluarga sehingga mereka pindah. Jadi tidak menentu ashabus suffa ini. Kata Ibnu Hajar, Abu Nuaim, salah seorang ulama, ya, dalam kitabnya Hilyatul Awliya, Abu Nuaim ini punya kitab biografi wali-wali Allah, itu hiasan para wali, itu menceritakan tentang ulama-ulama yang kalibernya waliullah dengan ilmu dan amal. Nah, dalam kitabnya tersebut beliau mengumpulkan atau menyebutkan nama-nama, ya, ashabus suffa ada sampai 100 orang, ya, kata Ibnu Hajar. Wa qad sarada asma'ahum Abu Nu'aim fi hilyah fazadu 'alal mi'ah, bahkan lebih 100 jumlah mereka disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, ya, menunjukkan mereka banyak. Dan mereka bila mana sampai jumlahnya besar sampai melebihi 100 orang, dan 100 orang ini bukan pada satu waktu, ya, tetapi ditotalkan semuanya yang pernah menjadi mendapatkan, ya, status ahlus suffa ini melebihi 100 orang. Ya. Abu Hurairah termasuk. Ya, Abu Hurairah dan yang lainnya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata-kata Abdurrahman, yaitu kana in anna ashabas suffati kanu unasan fuqara. Adalah mereka manusia atau orang-orang fakir. Ya, orang-orang fakir. Sudahlah, muhajirin itu juga diistilahkan dengan fakir. Ya, karena mereka meninggalkan Mekah itu tanpa membawa apa-apa yang bisa dibawa. Ya, menunjukkan mereka tiba di Madinah itu tidak memiliki apa-apa. Maka orang-orang muhajirin itu diistilahkan oleh Allah dengan fuqara. Lil fuqara apa? Dalam surah Al-Hasyr, lil fuqara il muhajirin, lil fuqara alladziina ukhrijuu min diyarihim wa amwalihim yabtaghuuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya yang muhajir ini adalah orang-orang fakir. Nah, ini di bawah itu lagi. Ya, di bawah itu lagi. Mereka tiba di sana ya, tidak memiliki apa-apa. Dan mereka ditempatkan di Suffah tadi. Kanu unasan fuqara, kata Abdurrahman bin Abi Bakar. Kemudian bagaimana cara makan mereka ini? Ya. Mereka tinggal di sana, mereka juga mendapatkan makan, walaupun sekedarnya saja, tapi mereka bisa ya, terkadang mendapatkan makanan dengan cara apa? Kata Nabi SAW, wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat, kepada orang-orang Ansar, kepada muhajirin yang sudah punya harta di sana, ya. Kata Nabi, man kana indahu ta'amusnaini, ya, siapa yang di rumahnya ada makanan yang akan dimakan oleh dua orang di rumahnya, makanan untuk dua orang, falyadhhab bithalithin, maka ambil satu dari ashabus sufa. Ya, ambil satu dari ashabus sufa dan makan bersamanya di rumah. Ya, itu caranya. Bagaimana ashabus sufa ini bisa makan? Jadi yang di rumahnya pasangan suami istri, berarti dua orang. Nah, nanti ada yang satu lagi, tiga orang yang memakan makanan untuk dua orang ini. Kalau wa in arba, jika mereka jumlahnya empat orang penghuni rumah, maka dia membawa dari ashabus sufa satu. Kalau lima, ya tambah satu lagi. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Inilah cara Nabi untuk berbagi pahala dan cara Nabi untuk menutupi kebutuhan ashabus sufa. Ya, setiap penghuni rumah dengan kemampuan masing-masing. Ketika mereka memasak makanan, yang makan hanya dua orang berarti tambah satu. Harus setiap penghuni rumah itu tambah satu dari mengambil satu orang dari ashabus sufa. Lalu, ya, qal fahuwa wa anna Abu Bakrin jaa bi thalathatin. Ah, tentu berbeda antara apa? Antara anjuran Nabi bahwa bila mana di rumah itu dua orang berarti bawa satu orang untuk memakan makanan yang disiapkan. Bila mana tiga orang berarti empat orang, bawa satu lagi. Jadi kalau dua makan dua orang ini mereka mungkin bisa kenyang. Kalau ditambah satu lagi berarti cukup untuk menghilangkan rasa lapar. Ya, menghilangkan rasa lapar. Dan begitu seterusnya. Berbeda dengan Abu Bakar. Ya, Abu Bakar khusus. Dia kan Nabi meminta mengambil satu orang dari ashabus sufa setiap rumah. Abu Bakar tidak. Kata Abdurrahman di sini, wa anna Abu Bakrin jaa bi thalathatin. Dia Abu Bakar membawa tiga orang. Ya, membawa tiga orang. Dan di rumahnya ada tiga orang. Di rumahnya tiga orang. Ya. Dan Abu Bakar sebenarnya, ya, sebenarnya makanan di rumahnya kan makan untuk tiga orang. Dan dia maunya penghuni rumahnya tidak makan, ya. Dan dia membawa tiga orang. Jadi mereka yang bertiga ini yang makan, tamunya ini yang makan. Ini yang diinginkan oleh Abu Bakar. Kuat sekali bunyinya. Dimatikan saja nadanya. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an berbeda dengan penetapan Nabi. Dia justru membawa tiga orang. Padahal di rumahnya berapa? tiga orang. Kata Abdurrahman di sini, ya, belum. Abdurrahman mengatakan Abu Bakar membawa tiga orang dan lihat bagaimana guru mereka, gurunya Abu Bakar. Fantalaqan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi asyratin. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa berapa? 10 orang. Ya, 10 orang. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya kekurangan makanan, tapi bagaimana kedermawanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar 3, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam 10, 3 kali lipat lebih dari kedermawanan Abu Bakar radhiyallahu taala. Ya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qal, kata Abdurrahman melanjutkan ceritanya, yang tiga orang di rumah Abu Bakar itu adalah fahuwa ana, dia sendiri Abdurrahman, wa abi wa ummi, saya dan ibu saya. Ibunya ummu apa? Ya, saya jadi lupa pula. Ya, terkenal dia Ummu Abdurrahman ini, terkenal dengan kunyahnya, saya juga lupa, Ummu, tidak ada satu pun yang ingat, ya. Ummu Ruman kalau tidak salah saya, Ummu Ruman. Ya, dia Abu Bakar dan ibunya ini yang berada di rumah, sementara yang perempuan-perempuan kan sudah menikah. Ya. Kata Abdurrahman, kami di rumah bertiga. Perawi, ya, fala adri, kata perawi agak ragu-ragu. Qala wa mra'ati, ya, wa mra'ati, dan istriku. Wa khadimun bainana wa baina baiti Abi Bakrin, dan pembantu, dan yang mana pembantu ini membantu di dua rumah, rumahnya Abdurrahman dan rumahnya ayahnya Abu Bakar. Jadi yang di rumah Abu Bakar itu sebagian, dalam sebagian riwayat itu mereka bertiga ketika itu, ketika Abu Bakar membawa tiga orang, mereka bertiga, Abdurrahman, Abu Bakar dan juga ibunya. Dan dalam sebagian riwayat justru mereka berlima. Di malam Abu Bakar membawa tiga orang ini, mereka di rumah berlima. Yang tiga orang ini bersama istrinya Abdurrahman bin Abu Bakar dan bersama pembantu mereka. Pembantu ini bekerja di dua rumah, di rumahnya Abdurrahman dan juga di rumahnya ayahnya Abu Bakar. Berarti mereka berapa orang? Berlima. Ya, sementara yang dibawa oleh Abu Bakar berapa? Tiga, jadi delapan orang. Ya, jadi delapan orang. Makanan berlima untuk berlapan. Ini tidak sesuai dengan ya, tuntunan Nabi yang lain. Karena makanan untuk dua orang itu cukup untuk tiga orang. Makanan untuk tiga orang cukup untuk empat orang. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi di awal. Berarti Abu Bakar berniat lain. Abu Bakar berniat lain. Membawa tiga orang ini dia berharap bahwa mereka yang bertiga yang dibawanya ini makan semuanya, sementara dia dan keluarganya tidak makan. Itu yang diniatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Ya. Abdurrahman melanjutkan ceritanya. Wa inna Aba Bakrin ta'asya indan Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma labitha haitsu sulliyatil isya. Nah, ini yang berhubungan dengan bab kita. Bahwasanya Nabi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala di waktu isya, ini bukan makan malam ya, di waktu isya berada di rumah Nabi sampai datang waktu isya salat dan mereka melaksanakan salat. Jadi Abu Bakar diceritakan oleh anaknya ini berada di bersama Nabi sampai datang waktu isya dan salat isya, summa raja'a, kemudian dia pulang. Falabitha hatta ta'ashan Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a ba'dama madha min al-laili ma syaa Allah. Kemudian pulang, kemudian langsung berangkat lagi dia ke rumah Nabi. Ya. Ke rumah Nabi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai makan malam bersama berapa? 10 orang yang dibawanya. Ya. Kemudian dia baru pulang, kata Abdurrahman, setelah berlalu sebahagian malam. Hatta ba'dama madha minal layli masyaallah. Artinya sudah larut. Sudah larut. Ya, setelah sholat isya berarti sudah lama setelah selesai sholat isya. Baru dia pulang. Ya, kemudian tiba di rumah, qalat lahum ra'atuhu. Tiba di rumah langsung disambut oleh istrinya dengan pertanyaan. Apa pertanyaan istrinya? Wa ma habasaka an adyafika? Abu Bakar, kamu bawa 3 orang ke rumah sementara kamu kemana-mana. Jadi tamunya dibawa dulu dan dia pergi lagi ke rumah Nabi. Ya. Dan tinggallah tamunya di rumah. Di rumah itu sudah ada Abdurrahman. Bukan berarti tidak ada yang laki-laki. Ada Abdurrahman anaknya. Sementara Abu Bakar, itu niatnya tadi. Dia tidak mau makan agar tamunya makan. Makanya dia pergi kemana? Keluar dulu, nanti tamunya ini makan bersama keluarganya yang lain. Di situ kan istrinya tidak akan makan. Yang akan makan tentu anaknya sendiri yang menemani tamu. Ya, itu yang diinginkannya. Makanya ketika dia pulang, istrinya langsung bertanya, wama habasaka an adyafika? Apa yang membuat engkau tidak bersama tamumu? Kamu keluar, tamumu di rumah. Au qalat dhaifika, atau di sini adalah dalam bentuk jamak, yang satu lagi dalam bentuk mufrad. Dhaif mufrad, adyaf jamak. Ya. Ini tidak berbeda. Ungkapannya saja yang tidak sama, maknanya sama. Qala awama asyaitihim, kata Abu Bakar bertanya, apakah engkau belum memberi mereka makan malam? Kata Abu Bakar kepada istrinya, qalan abau hatta taji'a, mereka tamumu itu tidak mau makan sampai engkau pulang. Ya. Berarti ini sudah larut malam mereka menunggu. Ya. Qad uridu fa abau. Padahal hidangan sudah dihidangkan kepada mereka, tetapi mereka juga tidak mau. Ini juga menunjukkan adab mereka yang mengundangkan Abu Bakar. Setelah dibawa ke rumah 3 orang ahlus sufa ini, dia pergi. Dan makanan dihidangkan, ternyata yang 3 orang ini dia juga mau makan. Disuruh makan tidak mau. Sampai Abu Bakar pulang. Ya. Qala, kata yang bercerita. Siapa yang bercerita sekarang? Abdurrahman. Fadhahabtu ana fakhtabatu. Abu Abdurrahman melihat wajah ayahnya. Ya, melihat ayahnya marah-marah. Ya, akhirnya dia bersembunyi takut. Ya. Maka saya pergi dan bersembunyi. Ya. Karena takut ayahnya marah kepadanya. Qala faqala ya Gunthar. Ya, faqala ya Gunthar. Lalu dia memanggil dengan panggilan yang tidak enak. Artinya kena marah dan melihat Abdurrahman dipanggil-panggil juga tidak menyahut karena dia bersembunyi. Maka dipanggil dengan panggilan ini, ya Gunthar, fajadda'a wa sabba. Panggilan yang maksudnya menyebut panggilan yang bukan doa, ya. Bukan panggilan yang maknanya mendoakan kecelakaan, walaupun nanti dia akan mengungkapkan kata-kata yang tidak enak untuk anaknya ini. Ya, karena dia marah, anaknya kenapa tidak membiarkan tamunya makan, tidak mengusahakan agar tamunya tadi makan sesuai dengan yang dia rencanakan, ternyata tidak berhasil. Ya, makanan tetap terhidang dan tamu-tamunya juga tidak bisa makan atau tidak mau makan. Maka dia marah, ya Gunthar, fajadda'a wa sabba. Bahkan dia mencela dan memarahi anaknya ini, anaknya laki-lakinya Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadda ini doa apa? Mendoakan agar ia ditimpa oleh jada. Ya, tapi ini karena kemarahan dan ini bukan sebagai dalil untuk bolehnya melakukan ini, karena dia sudah berencana untuk memberikan makanan yang banyak kepada tamu, ternyata tidak berhasil. Ini yang disesalkan oleh Abu Bakar. Waqala, dan setelah dia mendengar alasan kenapa mereka tidak makan, padahal sudah disuruh makan, dan mereka ternyata juga tidak mau makan, akhirnya Abu Bakar juga kecewa dengan tamunya. Kecewa dengan tamunya dan mengatakan, "Kulu lahanian." Silakan makan oleh kalian, kalau semoga tidak ada kenikmatannya. Ya. Lahanian. Kalau doanya hanian, itu semoga ada kenikmatannya. Nah, sekarang ini karena sudah makan, sudah terhidang, mungkin sudah dingin pula. Ya, kemudian mereka sudah lama juga menunggu. Jadi Abu Bakar agak sedikit kecewa dan mengatakan bahwasanya kayaknya makan kita ini tidak terlalu nikmat. Makanan yang saya hidangkan tidak memberikan kenikmatan. Lalu faqal, dan dia sampaikan kepada tamu-tamunya, "Wallahi la at'amuhu abadan. Adapun saya tidak akan makan selama-lamanya." Bersumpah dia. Bersumpah Abu Bakar tidak akan makan makanan tersebut karena memang itu rencananya. Dia tidak makan, tamunya yang makan. Dan ternyata tidak juga berhasil. Makanya di hadapan mereka dia bersumpah, "Saya tidak akan makan makanan ini. Silakan kalian makan dan mungkin tidak terlalu nyaman, tetapi coba lanjutkan makan." Akhirnya mereka semua makan. Dan bahkan dia bersumpah, "Waimullah ma kunna na'khudu min luqmatin." Ya, ini sumpah dari Abdurrahman. "Waimullah ma kunna na'khudu min luqmatin illa raba min asfaliha aktsaru minha." Kata Abdurrahman yang ikut makan, adapun Abu Bakar enggak, dia sudah bersumpah tidak makan. Ada Abdurrahman yang bercerita sekarang ini, "Tidaklah kami makan, mengambil satu suap dari makanan yang terhidang bersama tamu-tamu tadi, kecuali di bekas yang kami ambil." Misalnya kalau kita makan nasi kan kita ambil satu suap, di situ kan berkurang tempat kita mengambil tadi. Ini tidak, kata Abdurrahman, "Justru di tempat yang kami ambil itu bertambah dan lebih banyak daripada yang kami ambil." Ya. "Illa ya ma kunna na'khudhu min luqma." Tidak satu suap pun kami mengambil kecuali di bawah suapan yang kami ambil itu raba. Apa artinya raba? Riba apa artinya? Bertambah. Ya, bertambah dari bawahnya aktsaru minha. Lebih banyak dari yang kami ambil. Misalnya satu suap itu kita ambil, kemudian tiba-tiba bekas yang diambil itu datang yang baru dan lebih banyak dari yang diambil. Ya, ini yang dilihat oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Qala ya'ni hatta syabi'u. Ya, mereka makan sampai ketiga orang ini bersama Abdurrahman kenyang. Wasarat akthara mimma kanat qabla dhalika. Makanan yang terhidang setelah semua tamu kenyang dan Abdurrahman juga kenyang, makanan yang ada ternyata lebih banyak daripada yang sebelum dimakan. Ini juga termasuk, ini salah satu dari pelajaran yang akan kita ambil adalah karamahnya Abu Bakar radhiyallahu taala. Makanan yang tadi dimakan, kata Abdurrahman, sisanya lebih banyak daripada yang sebelum dimakan. Ya. Fa nadhara ilaiha Abu Bakrin. Maka Abu Bakar melihat kepada hidangan, fa idza hiya kama hiya aw aktsaru minha. Abu Bakar yang tidak makan tentu dia heran. Loh, kok tidak ada perubahannya, tidak berkurang, dan bahkan kayaknya lebih banyak daripada yang sebelum dimakan. Faqala limra'atihi. Maka Abu Bakar bertanya kepada istrinya, "Ya ukhtabani Firas." Ini panggilan kepada istrinya. "Wahai saudari dari keluarga Firas." Maksudnya istrinya tadi, "Ma hadza? Apa yang terjadi ini?" Qalat, kata istrinya, "La wa qurrati aini." Tidak tahu. Ya, ini qurrati aini, pelembut jiwa, karena orang siapa yang tidak suka ketika makanan dimakan semakin bertambah. Maka dia mengatakan tidak tahu, dan ini penyejuk mata. Ya. Penyejuk mata, penyenang hati. Lahiyal ana aktsaru minha qabla dhalik bi thalath marrat. Makanan yang terhidang ini ternyata, kata istrinya, lebih banyak daripada yang saya hidangkan pertama kali 3 kali lipat. Ya, bertambahnya 3 kali lipat. Karena dia yang paling tahu, karena dia yang menghidangkan. Dia yang memasaknya, dia yang menyiapkan, dia paling tahu. Ya. Katanya, ini kok tiga kali lipat lebih banyak daripada yang saya hidangkan. Fa'akala minha Abu Bakrin. Akhirnya Abu Bakar pun ikut makan. Ya. Karena maunya tadi kan makanan yang tersedia itu untuk tamunya semua, ternyata ketika dimakan tidak berkurang, justru bertambah. Maka dia ikut makan. Rencana pertama, tamunya yang makan dan dia tidak makan. Ternyata tidak berhasil. Pulang dia ternyata belum dimakan. Kemudian ketika ternyata kejadian seperti itu, dia bersumpah di hadapan mereka, saya tidak akan makan. Ya. Agar dia memang menyediakan semua yang dihidangkan itu untuk tamunya. Ternyata juga makanan itu tidak berkurang, akhirnya dia makan. Ya. Maka Abu Bakar pun memakan. Fa'akala minha Abu Bakar wa qala innama kana dhalika minasyaitan ya'ni yamina. Lalu dia memberikan alasan sumpahnya tadi, kan dia bersumpah tidak akan makan, dia mengatakan itu pengaruh dari syaitan. Ya. Bayangkan, padahal dia bersumpah itu agar apa? Agar tamu semuanya makan kenyang dan dia tidak makan. Ya. Dia berangkat keluar itu agar tamunya juga makan, itu rencananya. Dan dia makanan yang tersedia untuk tiga orang itu hanya dimakan oleh tamunya. Dia tidak makan. Ternyata pulang, tamunya belum makan. Maka dia kuatkan dengan sumpah tadi. Setelah makanan yang disediakan itu, setelah tamunya semua makan dan mereka kenyang, ternyata makanan itu tidak berkurang, justru bertambah tiga kali lipat. Akhirnya dia mengatakan, saya tadi bersumpah, dan sumpah saya itu karena syaitan. Ya. Innama kana dhalika minasyaitan, yakni yamina. Maka dia gagalkan sumpahnya, ya. Karena memang dia bersumpah itu untuk membuat mereka ini semuanya percaya dia tidak akan makan. Ya, maka ditekankan dengan sumpah. Itu pun dia mengatakannya terakhir itu karena setan. Padahal tujuannya bukan karena setan. Bukan karena emosinya, tetapi karena memang dia tidak mau makan agar makan itu dimakan oleh tamunya. Ya. Innama dzalika minasyaitan ya'ni yamina. Bahwa sumpahnya tadi itu karena pengaruh setan, maka sekarang dia batalkan dan dia makan. Tsumma akala minha luqmah, kemudian dia makan satu suap yang tersisa dari dinampan itu. Tsumma hamalaha ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bawa. Ya, ini bagaimana makanan ini, yang makan juga tidak ada lagi, dibawanya kepada nabi. Ya, dibawanya ke nabi. Fa asbahat indahu, makanan tadi malam itu berada di rumah nabi. Mereka tidak mau makan lagi. Ya, mereka semua sudah kenyang. Ya. Fa asbahat indah, makanan tadi berada di rumah nabi. Wa kana bainana wa baina qaumin aqdun, dan antara kami, kata Abdurrahman, dengan salah satu kaum ada perjanjian, ada akad. Fa madal ajal, dan kalau hutang itu apa, kalau jatuh tempo, artinya sudah berlalu masa perjanjian tersebut. Fa farraqna, maka maksudnya akad ini mungkin akad utang piutang ya, yaitu makanan nanti dibayar dengan makanan. Ya. Fa madal ajal, maka lewatlah atau sampailah tempo dari pembayaran. Fa farraqna isna asyara rajulan, maka kami panggil orang-orang yang kami berhutang makanan kepada mereka, dan jumlah mereka ada 12 orang. Ya, 12 orang. Yang tadi berapa orang yang makan? 3 orang termasuk Abu Bakar makan, Abdurrahman makan, istrinya juga makan. Makanannya akhirnya bertambah 3 kali lipat. Ya. Dibawa ke rumah Nabi, dan mereka ternyata punya hutang dan banyak orang yang dihutangi, yang berhutang dia kepada mereka. Kemudian dikumpulkan mereka dan dibagi-bagi menjadi 12 kelompok. Ya. Ya. Isna fa farraqna isna asyara rajulan ma'a kulli rajulin minhum munas. Setiap kelompok itu ada beberapa orang. Ya. Taruhlah kalau seandainya satu kelompok itu ada 5 orang kali 12. Ya. Kali 12 berapa jumlahnya? Ini jumlahnya mereka yang diketuai oleh satu orang ini banyak sekali dan tidak diketahui oleh Abdurrahman. Allahu a'lam kam ma'a kulli rajul. Allah yang Maha tahu berapa orang bersama setiap ketua kelompok ini. Semuanya fa'akalu minha ajma'un. Semua orang tadi makan ya, dari makanan tersebut ya, sampai kenyang. Dan makanan yang berlebih tadi bisa dimakan oleh orang puluhan. Ya, puluhan orang dan hutang terbayar. Ya, mereka semuanya kenyang. Fa'akalu minha ajma'un au kama qala, atau seperti yang diceritakan oleh Abdurrahman bin Abi Bakar. Ini panjangnya cerita tentang tadi di situ ada karamah Abu Bakar dan kedermawanan beliau, dan juga ya, wajar-wajarnya kehidupan berumah tangga seperti tadi. Ketika suami terlambat pulang, istri langsung tanya ya, marah istrinya. Istrinya, marah, kok kamu tamu dibawa ke rumah dan kamu pergi? Ya. Dan istrinya juga kesalnya, tamunya disuruh makan tidak mau. Tamu disuruh makan tidak mau, dan mereka tetap di situ. Karena mereka tidak juga mau pulang sampai Abu Bakar pulang. Ya. Ini ya, keadaan rumah tangga dan keluarga di masa Abu Bakar radhiyallahu, di masa Nabi SAW. Dan bahkan seorang ayah dengan anaknya, orang tua marah kepada anak-anak, wajar seperti tadi. Dan yang di antara pelajaran juga yang diambil dari cerita ini adalah yang ada di samping kedermawanan Abu Bakar, kemudian karomahnya tadi. Karomahnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala membanyakkan makanan. Dan karomah ini berbeda dengan istilahnya yang tukang sihir ini. Ya, hal-hal yang luar biasa yang timbul yang dimunculkan oleh tukang-tukang sihir. Karomah ini dia tibanya bukan dilakukan oleh pemilik karomah ini. Abu Bakar sama sekali tidak tahu, makanya dia tidak mau makan, karena dia tahu makanan ini kalau dimakan oleh tiga orang mereka akan tidak kenyang, apalagi untuk cukup. Mereka sendiri makan bertiga ini tidak akan kenyang, karena makanan itu disediakan untuk tiga orang di rumah. Ya, dan yang terkadang mereka makan itu bersama lima orang, ada istrinya Abdurrahman, ada pembantu mereka, untuk tiga orang itu dimakan oleh sampai lima orang. Ya, kemudian ditambah tiga orang lagi tamu yang dibawa oleh Abu Bakar. Abu Bakar yakin bahwa semakan ini tidak akan cukup untuk semuanya. Maka dia tidak mau makan. Pertamanya dia keluar, tetapi tidak berhasil. Kedua dia bersumpah, tidak akan makan. Karena dia yakin bahwa saya makan itu tidak akan cukup. Ternyata apa? Setiap suap diambil bertambah. Ada gantinya lebih banyak dari yang diambil. Nah, akhirnya setelah makan semua, bertambah tiga kali lipat. Ini tidak diketahui sama sekali oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Padahal itu karamah. Jadi karamat wali-wali Allah itu tidak dilakukan atau tidak dibangga-banggakan oleh yang pemilik karamah. Oh, saya ini bisa begini, saya bisa begini, sama sekali tidak. Mereka juga tidak mengetahui ini karamah atau tidak, akan muncul karamah atau tidak. Seperti kisah Abu Bakar radhiyallahu, sementara radhiyallahu ta'ala an, sementara orang-orang yang tukang sihir atau tokoh-tokoh agama yang menampakkan yang membuktikan bila tokoh dia adalah wali Allah dengan karamat-karamat yang dusta ini, itu mereka pelajari. Ya, mereka belajar sihir. Ya, mereka belajar melakukan ritual-ritual untuk dapat kekuatan yang seperti ini, hal-hal yang di luar kemampuan manusia biasa. Ya. Dan mereka menganggap itu adalah ciri-ciri wali. Padahal wali itu bukan itu ciri-cirinya. Ya. Kalau seandainya itu ciri-ciri wali, maka banyak di antara wali-wali Allah yang tidak punya ciri-ciri itu. Di antara para sahabat itu banyak yang tidak memiliki itu. Padahal mereka semuanya wali-wali Allah. Para sahabat Nabi SAW, mereka ada yang pedagang, ada yang petani, ya. Ada yang biasa-biasa saja, tapi saja kehidupannya, dan tidak punya kelebihan-kelebihan apa-apa. Seperti laki-laki yang dijanjikan surga oleh Allah, oleh Nabi SAW, yang dijamin surga. Ya. Yang didatangi oleh Abdurrahman bin Abi Bakar ke rumahnya, tidak ada yang kenal dengan dia, dijamin oleh Nabi surga. Ya. Jadi wali Allah itu bukan bukti atau tanda-tandanya tidak ditembus oleh senjata tajam, tidak ditembus oleh peluru, ya, bisa berjalan di permukaan air, bisa terbang di udara, bisa kalau sholat Jumat itu dia di sini dan sholat Jumatnya di Mekah. Nah, ini tidak, bukan tanda-tanda wali Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda wali syaitan. tanda-tanda wali syaitan. Karena sudah banyak wali-wali Allah, sudah banyak wali-wali Allah yang jelas-jelas wali Allah, para nabi, ya pengikut para nabi, orang-orang saleh yang kita yakin mereka wali Allah, tapi tidak punya itu. Jadi karomah yang sebenarnya itu datang bukan dicari, tetapi Allah yang menganugerahi. Sementara pemilik karomah itu sama sekali tidak tahu menau, seperti kasus makanan ini, tidak tahu menau dia. Sampai-sampai dia menahan diri untuk tidak makan dan mempertegas dengan sumpah dia tidak akan makan, karena dia tahu makanan itu tidak akan mungkin cukup, ternyata bahkan berlebih. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan makanan yang tadi ya yang bertambah itu bisa dimakan oleh puluhan orang. Ya, puluhan orang. Yang luar biasa ketika besok harinya dan dia bertahan dan tidak rusak. Ini juga karamah. Semalam suntuk ya tidak berada di rumah Nabi dan dia tidak rusak, besoknya bahkan masih layak untuk dimakan. Ya, masih layak untuk dimakan dan dimakan oleh orang yang banyak. Ya. Inilah hal-hal yang ada di bawah bab ini dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Berarti antara pelajaran yang kita ambil adalah para orang-orang di Madinah itu setiap harinya pasti makan dengan tamu. Ya. Setiap hari mereka pasti makan dengan tamu. Ada yang makan siang, ada yang makan malam. Sebagaimana yang dianjurkan Nabi, paling kurang satu orang. Ya, di rumah itu yang makan, sekian banyak rumah orang-orang di Madinah, pasti ada tamu satu orang minimal. Makanan untuk dua orang, makan tiga orang, satunya tamu dari Ahlus Suffah. Dan ini luar biasa. Ya, bahkan semakin banyak orang yang makan di rumah kita akan semakin banyak keberkahannya. Dan ini kaidah yang dibuat oleh para ulama. Semakin banyak yang memakan makanan kita akan semakin banyak keberkahannya. Ya, itulah yang Nabi SAW yang kedermawanannya luar biasa. Orang diberinya kesempatan untuk satu orang, sementara dia 10 orang. 10 orang. Padahal kita tahu bahwasanya Nabi SAW kekurangan. Nabi SAW kekurangan. Dan ini sempat kita mengetahui di zaman sekarang ini, ya, orang yang berakhlak seperti ini, seperti Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ubaz. Beberapa waktu yang lalu saya sempat kembali membaca di antara biografinya, setiap malam setelah maghrib itu beliau tetap bersama orang banyak di rumahnya. Ya, untuk menyediakan makan malam. Ya. Dan itu tanpa diundang, orang sudah tahu ke rumahnya. Ya, siapapun datang. Ya, dan bahkan dalam sebagian cerita itu makan siang. Ya, makan siang juga beliau makan setiap hari ini. Beliau makan bersama orang banyak. Bersama orang banyak. Di situ orang banyaknya bukan orang-orang terpandang. Ya. Orang terpandang semua tahu bahwasanya akan makan di rumah beliau. Ya. Maka memang sengaja menyediakan makanan yang banyak. Itu bukan satu dua kali, tetapi setiap hari. Ya, setiap hari. Dan ini luar biasa. Bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dulu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Bila mana di rumah kita itu ada selalu yang makan dari orang lain. Apalagi orang-orang yang sulit untuk mendapatkan makanan. Orang-orang yang jarang makan bersama kita. Seperti Ahlus Suffah. Ya. Setiap hari Ahlus Suffah itu memberi keberkahan kepada kaum muslimin di Madinah. Inilah ma'asyiral muslimin, mungkin pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian pada halaman 952 dari kitab, di situ ada hadis ini mengandung beberapa faedah, di antaranya 1 2 3 4 5 6 hadis yang tadi. Ya, bolehnya bercakap-cakap dengan tamu dan keluarga pada malam hari. Ini yang ada di judul bab. Ya. Abu Bakar bercakap-cakap dengan tamu dan keluarganya yang tadi. Apalagi bahkan sudah hampir larut malam, dia baru pulang ke rumah, karena sengaja agar tamunya bisa makan leluasa karena dia tidak ada. Kalau dia duduk di sana, mereka juga tidak akan mau makan. Akhirnya dia berinisiatif untuk keluar. Dan lama dia keluar, diperkirakannya ini kalau selesai makan ini. Ternyata sampai di rumah mereka belum makan. Ya. Dan makan, ketika dia tahu dia belum makan, akhirnya dia bersumpah, saya tidak akan makan. Makanlah kalian. Mungkin kalian tidak nyaman makannya, silakan makan. Ternyata ketika mereka baru makan makanan yang terhidang, ya, setiap kali satu suap diambil, diganti oleh suapan atau tambahan yang lebih banyak dari suapan tersebut. Ya. Yang kedua, bolehnya seseorang menawarkan sedekah kepada yang lain. Ya. Dan makanan yang dijama oleh banyak tangan merupakan sebab turunnya keberkahan. Ini pendapat dari syarab. Makanan yang dijama, maksudnya banyak yang dihidang itu, banyak yang memakannya, maka keberkahannya akan semakin banyak. Dan seterusnya, silakan dibaca. Dan sekarang selesai kita dari kitab Mawaqit Shalah. Berapa bulan? 41 bab. Ya, 41 bab. Ya. Dan kita masuk ke kitab yang baru. Apa kitabnya? Kitabul Adzan. Kok bisa ya? Salatnya sudah lewat, azannya terakhir. Hah? Kitab salat sudah ada. Kitabul Shalah kemudian Mawaqitus Shalah. Terakhir azan, azannya setelah selesai salat. Kok bisa? Ya, yang penting azan ini setelah selesai pembicaraan tentang sholat baru azan. Kok bisa? Ini yang saya tanyakan. Kok bisa? Hah? Mudah saja jawabannya. Mudah jawabannya apa? Kan syariat azan datang setelah selesai, setelah fardu sholat. Syariat azan ini turun setelah sholat diambil oleh Nabi dari langit yang ketujuh, dari atas langit yang ketujuh. Fardu sholat itu disyariatkan di mana? Di Mekah. Turun ketika peristiwa Mi'raj. Sementara azan di Madinah. Ya. Mungkin ini susunan yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Maka dia letakkan kitabul azan setelah kitabul sholat. Ya. Dia letakkan kitabul azan setelah kitab as-sholat. Saya ingin mencari... Ya. Kitabul sholat itu berapa jumlahnya? Babnya. Ya, ini ya. Kitabu salat itu 108 bab. Ya, 108 bab. Sangat banyak sekali. Kemudian ditambah dengan kitab waktu-waktu sholat, itu jumlahnya 41 bab. Ya, 41 bab. Selesai kita dari kitab sholat itu tanggal 17 Ramadan 1439. Ya. Kemudian kita libur dan akhirnya kita masuk ke kitab Mawaqitus Shalah. Saya tidak buat tanggalnya di sini. Dan sekarang kita selesai dari kitab Mawaqitus Shalah tanggal berapa? Sekarang 14 apa? Ya, benar itu. 14 Rabiul Akhir. Nah, ada yang tanggal 15. Ya. Nah, berbeda pendapat. Kalau Desembernya berapa? 22 Desember 2018. Ya. Dan sekarang kita mulai tanggal yang sama, Kitabul Adzan. Kitab Adzan. Kalaupun mungkin kita hanya menjelaskan tentang makna adzan, ya. Yang sempat kita bahas pada kesempatan ini. Tanggal hari ini Sabtu, tanggal 14 Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ya, 1440 Hijriah dengan 22 Desember. Ya. 2018 kita masuk ke kitab Al-Adhan. Al-Adhan ini ya, seperti yang kita katakan, kenapa diletakkan setelah selesai sholat. Ini urutan turunnya syariat ini. Urutan turunnya syariat memang dia turun setelah selesai, setelah turunnya fardu sholat. Ya, setelah turunnya fardu sholat. Jadi ketika di Madinah para sahabat tetap berkumpul walaupun tidak ada azan. Walaupun tidak ada azan, tetap berkumpul di waktu-waktu yang memang mereka tahu ada waktu sholat tanpa dikumandangkan azan sebelumnya. Nah, jadi selama beberapa lama ada nanti turunlah syariat azan. Kapan turunnya syariat azan nanti akan ada di bab yang pertama. Di bab yang pertama, bab badul azan, bab dimulainya syariat azan. Ya, dimulainya syariat azan, dan ini akan kita pelajari. Sekarang ini kita ingin jelaskan tentang makna azan. Azan itu secara bahasa azanun, tulisannya alif hamzah alif, ya. Kemudian zal alif nun, azanun, ya. Azanun itu secara bahasa artinya al-i'lam, ya. I'lam itu artinya pemberitahuan atau pengumuman. Ya, ini asal makna dari azan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, wa adzanun minallahi wa rasuli, dan pengumuman atau pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Ini makna dari azanun. Jadi azan itu ada dalam Al-Qur'an. Surat apa? Surat At-Taubah. Ya. Ayat-ayat awal-awal surat At-Taubah, saya lupa ayat berapa. Wa adzanu minallahi wa rasuli. Ayat yang ketiga. Wa adzanu minallahi wa rasulihi. Ya, ini azan, ada kata azannya yang maksudnya adalah pengumuman. Ya, ini azan dalam segi bahasa yang ada dalam Al-Quran. Wa adzanu minallahi wa rasuli, dan pengumuman, bukan azan kumandang azan, tetapi pengumuman dari Allah dan Rasulnya. Ya, ini makna azan secara bahasa, yaitu apa? Pengumuman atau pemberitahuan. Ya, asal azan ini diambil dari kata-kata azanun yang artinya mendengar dengan seksama, istima. Ya. Sementara dalam istilah agama kita, azan itu adalah al-i'lamu biwaktis salah bi-alfadhin makhsusatin, memberitahukan atau pengumuman tentang waktu salat dengan lafaz-lafaz tertentu dan tidak bisa dirubah-rubah. Tidak bisa dirubah-rubah, jangan nanti azannya diterjemahkan. Ya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ini tidak lafaz tertentu. Lafaz yang tertentu yang sudah disyariatkan dalam agama. Ya. Allahu Akbar. Jadi itu yang azan. Memberitahukan masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz makhsus. Atau makhsusah yang tertentu. Dan tertentunya sini sudah baku. Ya. Tidak boleh dirubah dengan bahasa Arab yang lain. Dan juga tidak boleh diterjemahkan. Ya. Karena agama ini turun dengan bahasa Arab. Ya. Kalau seandainya bahasa lain lebih utama dari bahasa Arab, maka diturunkan dengan bahasa itu oleh Allah agama Islam ini. Tetapi Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Maka dipilih oleh Allah syariat Nabi Muhammad ini diturunkan dalam bahasa Arab. Ya. Karena kemuliaan bahasa Arab. Kemuliaan bahasa Arab yang dipilih. Nah, Allah Maha Mengetahui karena Allah yang menciptakan bahasa Arab. Orang yang baru mengerti bahasa Arab sedikit, ya, dia mengatakan ini bukan bahasa yang terbaik. Padahal dia sama sekali tidak mengerti. dia baru belajar beberapa tahun kemudian mengatakan bahasa Arab itu tidak terlalu baik. Padahal yang menciptakan bahasa Arab itu dan semua bahasa memilihnya sebagai bahasa syariat. Ya. Makanya banyak yang mau merubah-rubahnya karena dia tidak suka Arab. Tidak suka dengan Arab, tidak suka bahasa Arab, tidak suka Nabi Arab. Maunya Nabi sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang memilih. Kita tidak bisa memilih dan tidak semua yang kita pilih itu baik. Ya. Tidak semua. Kalau seandainya pilihan kita baik dan mutlak kebaikannya, maka tidak pernah kita salah memilih. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah memilih karena Dia Maha mengetahui. Dipilihnya bahasa yang membawa syariatnya di akhir zaman bahasa Arab, dipilihnya nabi yang akan menjelaskan syariatnya di akhir zaman nabi dari bangsa Arab, itu dipilih karena Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Tidak akan mungkin ada seorang mukmin pun yang protes, yang beriman dengan kemaha luasan ilmu Allah dan kemaha bijaksana Allah, tidak akan mungkin ada yang protes. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Maka azan dalam istilah syariat adalah panggilan atau pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz tertentu dan sudah baku. Tidak bisa dirubah-rubah. Ya. Kemudian di bab yang pertama, Imam Bukhari mengatakan bab bad'ul adzan. Bab bad'ul adzan. Sebelum kita lanjutkan, tadi saya ingin tekankan kembali, kenapa kok azan ini datang sebelum atau setelah selesai pembicaraan tentang sholat. Ini Imam Bukhari wallahu ta'ala alam menyusunnya sesuai dengan turunnya syariat ini. Ya, turunnya syariat azan setelah turunnya syariat sholat. Ya, kemudian datangnya ketika di Madinah. Berdasarkan ayat yang akan dipikirkan oleh beliau di sini. Ya, bab bad'il adzan, di bab yang pertama, bab permulaan adzan, wa qauluhu, dan firman Allah, wa idza nadaitum ila sholati ittakhaduha huzuwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Ya. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan salat. Ya, ini adzan. Mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Dipanggil untuk sholat, diperolokkan panggilan tersebut. Ini sifat orang-orang kafir. Sifat orang-orang yang mengingkar, yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah merasa terpanggil, ini luar biasa. Ini titisan-titisannya. Tidak pernah merasa terpanggil, padahal itu panggilan. Ya, banyak kaum muslimin yang tidak pernah merasa terpanggil. Ya. Sudah paro-paro muadzin memanggilnya. Ya. Tidak pernah merasa terpanggil. Padahal itu panggilan. Untuk sholat. Maksudnya tidak pernah merasa terpanggil. Tidak pernah sholat. Tidak mau sholat. Ya. Ini termasuk huzuan. Walaupun mungkin dia tidak mencelanya. Tidak memperolok-oloknya secara lisan. Tetapi sikapnya memperolok-olok. Ya. Ini yang diingatkan oleh Allah, wa idza naidaitum ila sholati, apabila kalian panggil mereka untuk salat, ittakhaduha huzwan wa la'iba, mereka jadikan sebagai ejek-ejekan, olok-olokan dan permainan. Ya, dzalika bi annahum qaumun la yafqahun, la yaqilun, karena mereka tidak berakal. Jadi yang mengejek-ejek, yang tidak mempedulikan panggilan Allah Subhanahu wa taala ini, Allah mengatakan tidak berakal, la yaqilun. Ya. Kenapa mereka tidak katakan tidak berakal? Karena panggilan itu kan panggilan keberuntungan. Hayya 'alal falah. Mari kita kepada keberuntungan. Mereka tidak mau keberuntungan. Kan tidak berakal namanya. Allah yang mengatakan mereka, "Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun." Kata Ibnu Hajar memberikan ulasan untuk ayat ini yang dinukilkan oleh Imam Bukhari di bab yang pertama dalam kitab azan ini, "Yushiru bidzalika anna ibtida'al adhan kana bil Madinah." Ayat ini mengisyaratkan, atau Imam Bukhari mengisyaratkan dengan menukilkan ayat dalam surah Al-Ma'idah 58 ini, bahwa permulaan syariat adhan ini di mana? Di Madinah. Karena ayat ini turun di Madinah. Ya, ayat ini madaniyah. Ya. Bahkan waqad dzakara ba'du ahli tafsir anna al-yahud lamma sami'u al-adhan qalu laqad ibtada'ta ya Muhammad syai'an lam yakun fima madha fanazzalat hadhihi al-ayat. Jadi ayat yang Al-Maidah ini menceritakan tentang perbuatan orang Yahudi di Madinah. Ya, mereka sebelumnya tidak mendengar. Orang Yahudi menggunakan sarana-sarana seperti nakus, ya, seruling, trompet atau gendang, ya, lonceng. Ini agama-agama sebelumnya mereka menggunakan itu. Dan nanti akan diingatkan atau dibawakan oleh Imam Bukhari hadis yang menceritakan bahwa panggilan untuk beribadah di umat-umat terdahulu banyak, ada nakus, ada al-jaras, seperti hadis yang pertama di bawah bab ini, ya, halaman 964. Ya. Zakarun nara wan nakus, api, ya. Dihidupkan api, dinyalakan lampu. Nah, ini tanda masuknya waktu ibadah dari umat terdahulu. Kemudian nakus, lonceng, ini juga tanda masuknya waktu beribadah. Ini sudah ada di zaman Nabi SAW. Orang Yahudi mengerjakannya. Ketika terdengar panggilan di menara-menara masjid Nabi, gempar orang Yahudi. Gempar orang Yahudi. Dan dia datang, mereka datang kepada Nabi dan mengatakan, Laqadib tada'ta ya Muhammad. Engkau telah berbuat bid'ah. Nabi dituduh berbuat bid'ah. Nabi dituduh berbuat bid'ah oleh orang Yahudi. Jadi, ya. Biasanya ajaran yang benar ini terkadang dituduh yang bukan-bukan. Nabi membawa ajaran yang benar dituduh bid'ah. Ya. Nabi dituduh berbuat bid'ah. Berarti itu syariat Allah. Laqad ibtada'ta ya Muhammad syai'an lam yakun fima madha. Sesuatu yang belum ada sebelum-sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasanya orang Yahudi itu paham apa itu bid'ah. Ya, sesuatu yang tidak ada contohnya sebelum di masa-masa dahulu. Nah, sekarang banyak kaum muslimin yang tidak paham. Yang sudah jelas-jelas tidak ada contohnya di masa dahulu, dianggap agama. Tidak ada contohnya. Sekian banyak dari amalan kaum muslimin, tata cara beribadah kaum muslimin, keyakinan kaum muslimin, yang tidak ada contohnya di masa Nabi SAW. Itu yang bid'ah. Dalam beribadah. Ya, dalam beribadah. Maunya orang Yahudi itu syariat Nabi itu sama dengan syariat mereka, meniru mereka. Adzan surulna syariat azan, dan itu kejadiannya di Madinah. Turunnya ayat ini, ya, wa idza nadaitum ila sholati ittakhaduha. Al-Maidah kan madaniyah. Surat Al-Maidah itu surat madaniyah. Ya, berarti azan itu turunnya awal syariatnya di Madinah. Ayat yang kedua dibawakan oleh Imam Bukhari yaitu wa qawlihi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Wahai orang yang beriman, apabila dipanggil, ini azan ya. Apabila dipanggil untuk salat pada hari Jumat, maksudnya azan untuk salat Jumat. Kapan salat Jumat disyariatkan? Di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Ya, di Madinah turunnya syariat salat Jumat. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya azan itu munculnya atau diturun awal syariatnya di mana? Di Madinah. Ini yang ditekankan oleh Imam Bukhari dengan dua ayat, yang satu dari surah Al-Maidah 58, yang kedua dari surah Al-Jum'ah ayat 9 sebagai pendukung dari bunyi bab. Bunyi babnya apa? Permulaan azan. Nah, kemudian dibawakan dua ayat, yang kedua-duanya adalah madaniyah. Ya, surat Madaniyah Al-Ma'idah dengan Al-Jum'ah. Al-Ma'idah itu tentang sikap orang Yahudi yang menentang seruannya azan dan menganggap ini perbuatan bid'ah. Kemudian turun jawaban dari Nabi SAW, dari Allah SWT dengan ayat Al-Ma'idah 58. Sementara ayat yang kedua Al-Jum'ah ini tentang panggilan untuk salat Jum'at, dan salat Jum'at disyariatkan di Madinah. Jadi itu hubungannya dengan bunyi bab. Nah, sementara hadisnya, ya, hadisnya adalah pada halaman 964, dan ini akan kita tunda karena di belakangnya ada beberapa hadis lagi. Ya. Ya, ada dua hadis perlu pembicaraan yang cukup panjang. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari baik itu untuk bab terakhir di kitab Mawaqitus Shalah, yaitu tentang bolehnya bercerita-cerita, bercakap-cakap setelah salat Isya dengan tamu, dengan keluarga, seperti kasus atau kejadian pada Abu Bakar radhiyallahu taala anhum. Dan kita juga sudah masuk ke kitab yang baru, yaitu Kitabul Adzan, kitab tentang panggilan atau pemberitahuan tentang masuknya waktu salat, dan kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Ya. Ya, mungkin saja sumpahnya Abu Bakar itu dibayarnya dengan kafaran, tapi tidak dijelaskan di sini. Ya. Dan dia justru ketika itu mengatakan bahwasanya sumpah saya itu disebabkan oleh setan, dorongan setan, emosi dan seterusnya, kekecewaan. Tetapi tidak menunjukkan bahwasanya dia tidak membayar kafarat, walaupun tidak dijelaskan di sana. Ya, mungkin karena sumpah ini pembayaran kafaratnya sudah masyhur dan sudah dikenal oleh para sahabat, tidak perlu lagi untuk dijelaskan dalam riwayat tersebut. Jadi Abu Bakar melanggar sumpahnya, dan pelanggaran itu konsekuensinya tentu dibayar kafaratnya. Dibayar kafaratnya, dan pembayaran kafarat ini tidak dijelaskan dalam riwayat sekarang, tetapi sudah dikenal dan sudah dijelaskan oleh riwayat-riwayat yang lain. Ya, walaupun tidak disebutkan dalam kisah yang kita pelajari tadi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Keutamaan zikir setelah Wah, tidak tahu saya. Larangan untuk berpindah, ya. Pertanyaannya boleh tidak berpindah? Ya, boleh. Nabi SAW ketika dia awalnya menghadap ke kiblat, kemudian dia menghadap ke jamaah, sudah berpindah, tidak akan pada posisi yang pertama. Ya, itu saya sudah merupakan dalil. Ya, memang ada anjuran untuk menyegerakan berzikir, karena Nabi SAW setelah mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi, kata para sahabat, dia langsung mengucapkan Astaghfirullah. Ya. Ya, melanjutkan perubahan posisi itu tidak saya ketahui ada larangannya, dan tidak ada larangannya, dan menganggap berubah posisi itu juga harus ada keutamaan, ini juga tidak ada saya ketahui dalilnya. Ada sebagian orang ketika Assalamualaikum mesti berpindah. Ya, ini juga tidak saya ketahui ada dalilnya. Sebagaimana mesti berada di tempat kita selesai sholat itu juga tidak ada saya ketahui dalilnya. Maka boleh-boleh saja kita berada di tempat kita sholat, dan boleh-boleh saja kita berpindah, apalagi menuntut. Kalau seandainya kita berpindah itu menuntut, misalnya di tempat kita selesai sholat itu suasana tidak terlalu kondusif untuk melanjutkan zikir karena panas, karena berdempetan, karena yang lainnya, kemudian kita pindah ke tempat yang lebih nyaman untuk melanjutkan zikir, saya rasa tidak ada yang menghalanginya. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz bersama keluarga. Wallahu ta'ala amin. Ya. Apakah boleh mengqadha salat malam atau tahajud pada waktu salat duha sebab ketiduran hingga mengerjakan salat subuh? Ya. Ya, boleh mengqadha salat tahajud yang berikut witirnya di waktu duha, bila mana kita sudah melaziminya. Ya, sudah melaziminya. Kalau seandainya tidak melaziminya, maka kita selalu qadha. Ya, akhirnya sholat duha terus. Ya. Yang maksud mengqadha ini ketika kita sudah melazimi, tiba-tiba ternyata kita ada halangan sehingga ketiduran karena kelelahan, nah, kemudian dengan merasa bahwasanya kita tidak terlalu nyaman dengan tidak sholat malam, akhirnya kita boleh kita mengqadanya di waktu duha dengan ketentuan bila mana kita sholat malam tahajud itu misalnya 5 rakaat, berarti ya ditambah 1 rakaat, ya qadanya mesti jadi genap. Qadanya mesti jadi genap. Kalau 7 berarti 8 rakaat. Kalau 9 berarti 10 rakaat. Tidak boleh sesuai dengan jumlah sholat malamnya. Karena sholat malamnya witir, sementara sholat siangnya adalah genap. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana kalau niat atau tujuan membuat sekolah mengajarkan agama sebagai sumber penghasilan? Jazakumullahu khairan. Niatkan untuk mengajar agama, dunia akan pasti datang. Kecuali kalau kita komersil, ya. Kalau kita mencari keuntungan duniawi, nah ini berbeda. Tapi kalau kita untuk mendapatkan kebutuhan di dunia, dapat penghasilan, nah, maka khususkan saja niat itu untuk akhirat. Ya. Karena Allah pasti akan memberikan kemudahan kepada orang yang ikhlas. Untuk ikhlas sulit, tapi kalau untuk dunia mudah. Ya. Untuk ikhlas sulit sekali. Untuk menjaga niat untuk ikhlas mengharapkan balasan dari Allah ini sangat sulit. Ya. Kalau untuk mencari penghasilan niatnya ini mudah sekali, tidak perlu kita niatkan saja. Tidak perlu kita niatkan. Ya. Maka kita ikhlaskan niat untuk menegakkan agama, mendidik generasi Islam dengan pendidikan yang benar. Dunia ini pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita mendapatkan dari bagian dunia ini sedikit sekali, itu yang ditakdirkan oleh Allah. Tidak akan mungkin bertambah. Tidak akan mungkin bertambah dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya. Kita bangun sekolah atau tidak bangun sekolah, tidak akan bertambah. Maka dunia yang harus kita tambah, akhirat yang harus kita tambah. Maka upayakan untuk mengikhlaskan niat dengan membangun sekolah, mendapatkan ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk kita dari urusan dunia. Wallahu taala alam. Ya. Ya, non muslim kalau negara kita, karena kita hidup bersama mereka, bahkan terkadang mereka lebih fasih mengucapkan salam daripada muslim. Ya. Ketika mereka mengucapkan salam kepada kita, maka jawablah. Nabi SAW menjawabnya, wa'alaikum. Ya. Cukup dengan menjawab dengan wa'alaikum. Sebagaimana yang jelaskan dalam hadis. Ya. Sebagaimana yang jelaskan dalam hadis adalah Nabi SAW, apapun yang mereka ucapkan. Ya. Mungkin ucapannya, kedengarnya salam, tetapi ternyata doa keburukan, maka kita cukup dengan menjawab wa'alaikum. Ataupun mereka memang mengucapkan assalamualaikum, kita mengatakan wa'alaikum. Ya, dan kalian juga. Ya. Dan kalian juga, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, tetapi yang dilarang adalah mendahului mereka mengucapkan salam. Tidak boleh kita mengucapkan terlebih dahulu. Ya. Tapi kalau mereka menyampaikan itu, kita menjawab. Ya, dengan wa'alaikum. Ini tuntunan Nabi SAW wasallam yang dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan hadis-hadis yang lain. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam, ya fa idza sallamu alaikum faqulu alaikum. Jangan kalian dahulukan orang Yahudi dan Nasara dengan mengucapkan salam. Apabila kalian menyampaikan salam, apabila mereka menyampaikan salam kepada kalian, maka jawablah wa alaikum. Wallahu a'lam. Asalnya, saya sudah paham. Ya. Asalnya, di negeri kaum muslimin, sampaikan salam. Ya. Tetapi kalau bapak masuk ke sebuah kampung dan bapak tahu itu semuanya non-muslim, ya ini sudah jelas. Tapi kalau situ bercampur dan asalnya lebih banyak kaum muslimin, sampaikan salam. Sama dengan sembelihan. Ya, sama dengan sembelihan. Tidak perlu kita tanya. Kita ada berjumpa, ingin mengucapkan salam. Kamu agamanya apa? Non muslim pak, nah, kita salam dah. Asalnya menyampaikan salam di tempat atau di daerah yang mayoritas kaum muslimin. Tidak perlu kita bertanya-tanya. Bertanya-tanya ini tidak tuntunan agama, bukan termasuk tuntunan agama. Paham pak? Ya. Berarti kalau di Pekanbaru ini siapapun yang Bapak jumpai, assalamualaikum. Ya, siapapun. Dan tidak boleh ditanya. Tidak boleh minta KTP-nya dulu baru kita mengucapkan salam. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Cukup? Beda dua ibadah. Dua ibadah, mengucapkan salam yaitu assalamualaikum. Karena istilah kita kan hampir sama ya, bersalam-salaman. Ya. Yang artinya adalah berjabat tangan. Ini dalam bahasa Nabi adalah musafaha, tasafahu. Ya, musafaha. Kalau salam yang mengucapkan assalamualaikum. Ini dua ibadah yang berbeda. Terkadang bisa berkumpul. Terkadang bisa berkumpul antara salam dengan jabat tangan, antara salam dengan bersalam-salaman. Bisa saja bergabung. Ya, ketika kita masuk, ya. Berjumpai dia, tiba-tiba mengatakan assalamualaikum, langsung kita jabat tangannya. Kan bisa. Mengucapkan salam itu bukan dari jarak jauh saja. Ya, tiba-tiba dia, oh assalamualaikum. Nah, baru kita mendekat ke dia. Baru jabat tangan. Nah, bisa saja kita tunda salamnya, kemudian ketika sudah jabatan, assalamualaikum. Ya, bisa. Apa yang harus di... Jabat tangan tidak apa-apa. Jabat tangan kan tidak ada doa, cuma hanya berjabat tangan. Ya. Sementara assalamualaikum itu kan doa keselamatan atas kalian. Maka kalaupun tidak, misalnya kebiasaan atau adab bergaul yang sekarang ini dengan jabat tangan ini tidak bertentangan dengan agama. Tidak ada dilarang. Jangan kalian berjabat tangan, tidak ada larangan. Tetapi kalau mengucapkan salam ya, ya. Mengucapkan salam ya. Berarti dalam agama kita ini dua ibadah. Yang pertama adalah mengucapkan salam, yaitu mendoakan keselamatan. Yang kedua adalah berjabat tangan. Ini dua ibadah yang berbeda dan bisa saja berkumpul. Ya, tetapi yang paling utama adalah mengucapkan salam sesama kaum muslimin. Paling utama. Dan bisa saja keutamaan berjabat tangan ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Kata Nabi SAW, tasafahu. Berjabat tanganlah kalian atau saling berjabat tanganlah kalian, niscaya akan hilang kedengkian dari dalam hati kalian. Yadhhabil ghillu wal ghisyu an qulubikum. Ya, dengan jabat tangan itu, kalau memang jabat tangannya ya ikhlas, tulus menginginkan menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan bersentuhan selama, ya, kata Nabi, kata sebagian riwayat, selama dia bersentuhan tangan itu akan berjatuhanlah kesalahan-kesalahannya. Ya. Berjatuhanlah rasa dengki dan iri, kebencian dalam hatinya. Ini keutamaan berjabat tangan. Ya. Makanya Nabi SAW melakukannya bersama para sahabatnya. Berjabat tangan dengan sahabatnya. Ya. Dan jabat tangan ini tidak ada waktu tertentu. Tidak ada ditetapkan waktu tertentu. Dan ada di atas jabat tangan yaitu bertaanuk namanya. Ya, berpelukan. Ini juga termasuk akhlak atau adab yang diajarkan dalam agama kita. Apalagi dalam perjumpaan yang didahului oleh perpisahan yang lama. Yang dalam waktu yang lama, maka di atas jabat tangan adalah bertaanuk, yaitu berpelukan. Nah, ini merupakan tuntunan agama karena menampakkan hubungan erat yang diikat oleh keimanan di antara orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kembali kita kepada pertanyaan, adapun jabat tangan ini ada larangan dengan siapapun juga kecuali dengan lawan jenis yang bukan mahram. Ya. Tidak boleh. Nabi SAW tidak pernah menyentuh tangannya, tangan wanita. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, la tamassu yadun Nabi SAW yadam ra'atin qattu. Tidak pernah tangan Nabi bersentuhan dengan tangan wanita satupun. Ya, subhanallah. Ini yang dilarang. Tapi kalau dengan sesama laki-laki, perempuan sama perempuan, tidak ada larangan untuk yang berbeda agama untuk berjabat tangan. Tapi kalau mendoakan keselamatan, ini ada larangannya seperti yang telah kita jelaskan. Dan kita cukupkan perjumpaan kita